Karenanya istri harus memahami bagaimana agar supaya suami selalu mampu. Demikian pula istri harus memahami agar supaya suami selalu mampu dan suami memahami supaya istri selalu mau. Karena banyak di antara pasangan suami istri yang nikah indahnya hanya di permulaan ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Karena nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya sudah 7. Kelihatan layu kalau dipandang lebih cantik pembantu. Sudah enggak punya untu, akhirnya pasang gigi palsu. Kalau omong-omongan ababnya mambu. Karenanya sekali lagi, mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang, ini modal utama untuk menggapai kehidupan yang sakinah.